Sakola gukan, usah kau nyanyikan lagu yang usang bagiku, oh sayang. Ku tahu hati, ku tahu maksudmu. Usah berdusta lagi pada diriku. Dulu nyanyianmu sangat merdu, kini sumbang menusuk kalbu. Semua hilang musnah, semua hilang musnah. Harapan dan kenangan masa lalu, kau minta lagi. Pasti ku pulangkan cincin pengikat dirimu, oh sayang. Selamat jalan kasih, usah kau kembali. Masa bahagia menanti di ujung sana.